بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'udzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke 1156. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah ثم روح فكأنما قرب بدنة ومن روح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن روح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن روح في الساعة الرابعة فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَوْحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ غُسْلًا ka ghuslil janabah fis sifah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian berangkat pagi-pagi ke masjid, maka pahalanya seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kedua, lebih siang lagi, maka pahalanya seperti orang yang berkorban satu ekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang ketiga, lebih siang lagi, maka seperti orang yang berkorban dengan satu ekor kambing dibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, ditambah mepet adzan, maka seperti orang yang berkorban seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kelima, berarti sudah hampir adzan, maka seperti orang yang berorba dengan sebutir telur. Dan jika imam sudah keluar atau muncul dan para malaikat maka para malaikat hadir di masjid mendengarkan khutbah, nah, peringatan atau khutbah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Perkataan ghuslal janabah, yakni mandi seperti orang yang mandi janabah. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berangkat Jumatan sebelum azan dikumandangkan. Semakin awal berangkatnya, semakin besar pahala yang didapatkannya. Di sini digambarkan yang lebih awal datangnya seperti pahala yang didapatkan orang yang berkorban dengan seekor unta. Nah, di unta itu lebih mahal daripada sapi, ya. Dia korban satu ekor, bukan patungan, ya. Maka pahalanya besar. Kalau lebih siang sedikit, pahalanya seperti orang yang berkorban dengan satu ekor sapi sendirian, masih banyak juga. Kalau datang lebih siang lagi, maka pahalanya seperti orang yang berkorban dengan satu ekor kambing kibas yang bertanduk. Kalau agak siang berangkatnya, maka seperti pahala orang yang berkorban dengan seekor ayam. Dan kalau datangnya lebih mepet adzan lagi, maka dia pahalanya seperti orang yang berkorban dengan satu butir telur. Setelah itu, ketika imam muncul, adzan dikumandangkan, malaikat duduk di majlis di masjid mendengarkan khutbah, maka orang-orang yang masih baru berangkat ke masjid setelah adzan dikumandangkan Jumatan tadi tidak mendapatkan keutamaan berpagi-pagi menghadiri sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan pahala perpagi-pagi atau tabkir istilahnya, ya, untuk sholat Jumat. Di hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tabkir. Tabkir itu berpagi-pagi berangkat ke masjid untuk Jumatan. Nah, semakin pagi semakin banyak pahalanya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat itu hadir di masjid ikut mendengarkan khutbah dan ikut sholat Jumat. Nah, di masjid mana? Ya di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Dimanapun masjid itu berada di penjuru dunia, kita mengimaninya dengan seyakin-yakinnya, karena itu adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya berita dari beliau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kebenarannya. Maka jika kita sudah meyakini seperti itu, keutamaan orang yang sholat Jumatan dan mendengarkan khutbah Jum'ah, ini akan mendapatkan sakinah, ketenangan, karena majlisnya dipenuhi dengan malaikat. Beda kalau majlisnya itu dipenuhi dengan setan, maka akan menimbulkan kebalikan, ya, kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Walaupun seolah-olah dia senang, gembira, pesta pora, tapi sebetulnya dia telah kehilangan ketenangan itu. Nah, seringkali habis pesta pora atau apa, tawuran, ya, atau banyak kekacauan, mabuk dan lain-lain, ya, itu menunjukkan efeknya itu bukan ketenangan tapi kekacauan. Enggak ada ceritanya orang habis sholat Jumatan tawuran dengan sesama jamaah, itu enggak ada, ya kan? Nah, karena majlisnya itu penuh dengan sakinah, kemudian akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat adalah hamba yang Allah cintai, hamba yang taat. Enggak ada malaikat yang maksiat. Maka dimanapun tempat di situ ada malaikat, maka rahmat akan turun di situ. Nah, beda dengan majlis yang dipenuhi dengan setan, maka bukan rahmat yang turun tapi bala, malapetaka. Nah, bukan rahmat, bukan barokah. Taibarakofikum. Kemudian dalam hadis ini disebutkan korban dengan ayam, korban dengan telur. Di sini hanyalah untuk perumpamaan. Kelas-kelas pahala yang didapatkan bukan berarti dijadikan dalil boleh korban dengan ayam atau telur. Mengapa demikian? Karena ada takhsis, ada pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang binatang-binatang yang boleh digunakan untuk udhiyah, untuk kurban. Itu unta, sapi, kambing, ya. Nah, tidak ada nas yang sharih, dan juga tidak ada amaliyah dari Rasul maupun para sahabat yang korban ayam atau telur. Nah, hadis ini tidak menunjukkan dalil bolehnya korban dengan apa ini? Ayam atau telur. Seperti yang diyakini sebagian orang. Kalau gak mampu korban sama dengan kambing, dah beli ayam saja, gak apa-apa. Niat udhiyah, gak boleh. Nah, adapun hadis ini sekali lagi adalah untuk permisalan besarnya pahala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumatan itu tata caranya atau sifat-sifatnya seperti mandi janabah. Bagaimana kalau saat itu sedang junub juga? Apakah harus mandi dobel? Jawabannya, ya kalau memang terpisah, mau mandi janabah sendiri, nanti kamu berangkat Jumatan, baru mandi Jumatan, ya enggak masalah. Lepas, kan hukumnya asalnya sendiri-sendiri. Tapi kalau digabungkan, juga enggak apa-apa. Dengan niat mandi janabah dan niat mandi Jumat. Junubnya habis subuh, mandi Jumatannya menjelang azan, maka digabungkan. Enggak apa-apa. Mandi janabah plus mandi Jumat. Taib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan syariat untuk mendengar khutbah. Ini para malaikat saja mendengar khutbah. Padahal yang khutbah bukan dari malaikat, ya. Maka yang sesama manusia itu lebih ditekankan lagi untuk mendengar khutbah. Karena memang khutbah Jumat itu isinya adalah nasihat dan peringatan. Sehingga dari sini bisa kita ambil faedah bahwa tema-tema khutbah Jumat hendaknya isinya itu ialah teguran, peringatan dan nasihat, bukan lelucon, ya. Beda kalau ceramah-ceramah biasa dengan khutbah Jum'ah. Jangan sampai ketika Jum'atan, khutbah Jum'ahnya bikin ketawa seluruh jamaah sak masjid. Itu yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah, ya. Nah, bukan berarti kaku kalau enggak ada leluconnya, buka. Tapi beda-beda tempatnya. Saat itu kumpul semua kaum muslimin yang wajib Jumatan sepekan sekali, sehingga mereka butuh teguran, butuh nasihat, butuh mau'idhoh hasanah agar sadar dari lamunan, sadar dari kelalaian. Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Nah, kita sudah paham masalah itu, tapi lalai, ya. Ketika dapat teguran seolah-olah baru pertama kali mendengarnya. Memang kita memang butuh mengingat, ya. Karena manusia itu punya sifat lalai. Nah, sehingga kesempatan khutbah Jumat itu jangan disia-siakan. Jangan ditinggal tidur, ya. Benar-benar didengarkan baik-baik sehingga bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Hadis berikutnya yang ke-1157. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakar yaumul jumu'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allaha syai'a illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaih. juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di hari Jumat itu ada waktu mustajab dalam berdoa. Jika seorang hamba muslim pas waktu tadi sedang sholat dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan permintaannya. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu tersebut sangat singkat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwana fillah a'azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pada hari Jumat itu ada waktu mustajab dalam berdoa dan waktunya itu singkat. Fatrah qalilah wa lahdah khafifah. Kesempatannya itu sedikit dan jarang. Kapan waktu tersebut? Disebutkan dalam hadis ini bahwa waktu tersebut ialah wa huwa yusalli. Nah, dia sedang sholat. Jadi ketika sholat Jumat, dalam rukuknya, dalam sujudnya, sebelum salam, hendaknya memperbanyak doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tahu pas ketemu waktu apa ini mustajab, maka pasti akan dikabulkan permohonannya. Nah, taib. Jadi masalah waktu ini banyak riwayat ya. Ada yang menunjukkan tadi itu ketika sedang sholat, ini sholat Jumat, memperbanyak doa dan permohonan dalam sholatnya. Ini ketika ruku, ketika sujud, atau sebelum salam. Nah, hadis berikutnya ini menunjukkan waktu yang lain di hari Jumat yang mustajab. Hadis yang ke-1158. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Burdah ibni Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. Qala qultu na'am. Sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ayatil imam ila an tuqdha shalah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Burdah ibnu Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu taala an. Ini Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa Al-As'ari, sahabat yang mulia. Dua-duanya sahabat. Berkata Abdul Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, wahai Abu Burdah, apakah engkau pernah mendengar bapakmu menceritakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang waktu mustajab pada hari Jumat? Kata Abu Burdah, iya. Aku pernah mendengar bapakku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu mustajab pada hari Jumat itu ialah antara imam duduk di antara dua sujud, di antara apa ini? Dua khutbah. Naam. Sampai selesai sholat. Ada yang mengatakan duduk setelah salam. Ada sih diriwayat oleh Imam Muslim. Dari sini ada penjelasan bahwasanya waktu mustajab dalam sholat adalah di hari Jumat itu adalah ketika khutbah dan sholat. Begitu imam datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk, ya kan? Nah, antara itu sampai selesai sholat Jumat. Nah, di situ ada waktu-waktu mustajab. Kalau pas dapat waktu itu, maka semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu menunjukkan ketika sedang sholat, berarti masuk dalam hadis ini. Nah, sehingga kita ketika imam duduk di mimbar itu dalam banyak doa permohonan, ya, sampai selesai sholat. Dah diperbanyak saja itu permohonannya, ya. Nah, gitu. Kalau orang-orang awam itu biasanya orang awam sini itu keumuman masyarakat, ya, biasanya mereka enggak mau panjang-panjang doanya, ya. Hajatnya apa, kepinginnya apa, enggak masalah juga. Pengin mobil Pajero. Ya Allah Pajero, ya Allah. Ya Allah Pajero, Pajero. Halal-halal saja, ya. Nah. Itu. Lu pengin rumah, ya, kan enggak punya rumah. Padahal sudah punya anak, ngontrak sana ngontrak sini, ya kan? Ya Allah, rumah ya Allah, rumah yang bagus ya Allah, gitu, tidak masalah. Ya, memintanya kepada Allah, begitu. Ini. Tapi kalau kita bisa berdoa dengan doa-doa yang maksurat, ada riwayatnya dari Rasul SAW dan ngerti maknanya, maka itu lebih afdol. Karena doa tadi mencakup kebaikan dunia akhirat tanpa kita harus banyak-banyak melafadzkan permohonan. Tapi kalau memang kita punya kebutuhan khusus, ya disyariatkan sebutkan. Ya, nah, kebutuhannya apa? Naik gaji misalnya. Ya Allah, naik gaji. Gitu. Ya, nah, sebut janjinya adalah illa a'tahu iyyahu, pasti akan diberikan sesuai dengan permintaannya. Ini kalau enggak paham, dia doa di luar waktu itu. Ketika waktu mustajab malah ditinggal tidur. Nah, ini. Atau lalai. Nah, ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu tahu tempat-tempat mustajab yang singkat itu sehingga diperhatikan. Nah, di tempat-tempat tersebut, ya, di waktu-waktu tersebut. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya juga menjelaskan tentang waktu mustajab pada hari Jumat. Hadis yang ke 1159. Wa an Aus ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'aktiru aliyya minas sholati fih, fa'inna sholatakum ma'rubatun aliyya. Rawahu Abu Dawud isnadin sahih. Dari sahabat yang mulia Aus ibnu Aus radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama untuk kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat atasku. Sungguh solawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, jadi sebagai tambahan penjelasan bahwa waktu mustajab pada hari Jumat, ada juga hadis yang menyatakan itu setelah sholat asar sampai maghrib. Ya, nah, baik. Jadi kalau kita pengen dapat keutamaan waktu mustajab, ya sudah, semuanya aja dimanfaatkan. Ketika khutbah, ketika sholat Jumat, setelah asar sampai maghrib pada hari Jumat, digunakan untuk memperbanyak doa-doa kebaikan dunia akhirat. Barakalakum. Kemudian dalam hadis ini termasuk ritual yang harus diperbanyak pada hari Jumat ialah membaca solawat Nabi, dan yang dimaksud ialah solawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini berpahala. Baca salawat Nabi itu berpahala. Nah, dan banyak faedah dan keutamaannya. Barakofikum. Jadi baca salawat Nabi itu bisa di hari-hari biasa, tapi ketika hari Jumat diperbanyak. Ini tadi itu bacanya itu. Ya, nah, jadi yang dianggap solawat sunnah, solawat yang sesuai dengan ajaran Rasul SAW itu adalah solawat Ibrahimiyah. Solawat-solawat yang lain itu solawat yang dibuat-buat, itu mohon maaf ya, namanya ghulu, berlebihan. Jadi solawat Nabinya disisipkan, tapi ada penonjolan yang lain. Solawat-solawat yang lain, ya. Solawat nariyah, solawat dubai, solawat apa, macam-macam itu tergantung. Bahkan tiap tahun itu ada produk solawat terbaru. Nah, ini bukan berarti kita anti solawat. Cuma solawat yang muktabar, yang sunnah, solawat Ibrahimiyah. Nah, bukan banyaknya lafaz yang dibuat-buat, tapi banyaknya kita melafazkan solawat yang sunnah tadi. Ya, jadi jangan salah paham. Fa'aktiru aliyya minas sholah, perbanyaklah solawat atasku, bukan berarti berlomba-lomba menciptakan lafaz solawat sebanyak mungkin dengan banyak versi. Nah, tidak. Tapi memperbanyak membaca solawat yang syar'i, solawat Ibrahim. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, seorang pergi ke masjid kira-kira jam 8 pagi, namun tidak duduk di masjid, tapi umat mengurusi kebersihan masjid hingga selesainya persamaan kaum muslimin pada datang, belum lagi menemui khatib yang mau khutbah hingga masuk masjid sholat dan zikir setelah setara orang cukai korban misalkan kambing. Menurut Ustaz, orang tersebut apakah pantas mendapat ganjaran korban seekor unta karena berangkatnya jam 8 pagi? Jam 8 pagi berangkat untuk dinas lain ya. Jadi kalau bisa, naam, ya setelah itu langsung duduk di masjid nunggu ya. Nah, kalau seandainya pagi-pagi jam 8 masuk masjid absen, malaikat tolong dicatat saya masih mau belanja ke pasar, nanti isi lagi kalau mepet azan. Nggak bisa ya. Jadi tapi usahakan kalau memang ada tugas bersih-bersih masjid segera dilaksanakan, setelah itu langsung kemudian fokus untuk apa ini dissolve. Nah, waktu mustajab kenapa kok beda-beda periwayatannya, mestinya cuma satu yang benar, betul apa tidak, bagaimana cara mengkompromikan, semoga Ustaz semakin bertambah ilmunya, amin. Baik. Jadi periwayatannya berbeda-beda dan tidak ada kontradiksi, itu berarti ada variasi ya. Cara menjamaknya ialah ya diamalkan semua ya. Nah, boleh ini, boleh itu, semuanya ya. Nah, bukan berarti ada yang salah, ada yang benar, tidak. Kalau memang sama-sama sahih hadisnya, berarti benar semua. Berarti semua, berarti banyak waktu mustajabnya. Iya. Makanya gunakan kesempatan itu. Nah, namanya thariqatul jam'i. Cara atau metode mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeda. Kalau pilih salah satu namanya thariqatul tarjih. Pilih salah satunya. Dan memang dalam hal ini para ulama ada yang menggunakan thariqatul jam'i, ada yang menggunakan thariqatul tarjih. Ada yang mengkompromikan, ada yang memilih. Nah, tapi untuk kapasitas kita sebaiknya thariqatul jam'i ya. Sudah diamalkan saja semua, sama-sama sahih hadisnya kok ya. Nah, belakian kalaupun meleset, kita sudah berdoa, ya Allah Maha mendengar doa kita, ya kan? Nah, cuma kemustajaban itu terkait dengan waktu. Kan bisa juga, kemustajaban ialah terkait dengan tempat, ya kan? Nah, mungkin waktunya kita enggak mustajab, tapi tempat yang kita gunakan berdoa itu mustajab, bisa 30 kan? Ya, nah. Jadi, tidak ada ruginya kita berdoa. Kesimpulannya, berdoa itu setiap waktu, kapan kita mampu, kapan kita bisa, kapan kita sempat, ya. Tapi kalau ada kekhususan-kekhususan, maka kita harus lebih menekankan waktu tadi dan berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala agar permohonan kita dikabulkan. Jika saat mandi Jumat atau junub melakukan pembatalan wudu, semisal kentut atau kencing, apakah mandinya batal dan wajib mengulangi mandinya? Jawabannya, mandinya sah. Kita Naam. Langsung terus. Jadi misalkan kita proses mandi janabah atau mandi Jumat, kentut terus sepanjang mandi tadi. Kita enggak usah setat api awal, terus saja sampai akhirnya enggak kentut, ya. Nah. Taib. Kalau ngulangi terus habis airnya. Nah. Lebih afdal mana doa dengan bahasa ajam yang kita pahami atau bahasa Arab tapi kita enggak paham maknanya? Nah, ini lebih afdal yang Anda pahami. Anda pengen minta ajir. Ternyata tanyanya Allahumma inni as'aluka al-huda, minta petunjuk. Mas aku bendino wis berdoa minta supaya bisa punya mobil Pajero. Doamu apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wa al-fawina. Enggak ada Pajeronya. Ya, naam. Sehingga yang afdal adalah yang kita pahami, ya. Kalau enggak paham malah enggak cocok, ya. Nah, makanya kan kita bilang doa-doa dari nabi, dari salaf yang berbahasa Arab, kalau kita paham maknanya itu lebih afdal. Tapi kalau kita enggak paham dalam keadaan kita punya hajat yang lain, yang kita baca beda dengan hajat kita, ini kurang afdal karena doa itu permintaan. Ya, itu pengen minta mobil Pajero tapi ngomongnya ya Allah, ini as'alukal bait. Bait itu rumah. Nah. Begitu. Berarti kan antara yang dilafadzkan dengan keinginan beda. Naam. Membaca shalawat Allahumma shalli wa sallim alaihi seperti pada zikir pagi dan sore pada Jumat. Ya, minimal itu. Minimal. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Singkat, tapi afdal shalawat Ibrahimiyah. Bolehkah membaca shalawat dengan menghitung dengan tasbih? Hanya untuk mengetahui berapa jumlah shalawat yang kita baca. Enggak perlu, ya. Nah. Tidak ada syariatnya, ya. Nah. Kalau salah ngitung juga enggak apa-apa, ya. Nah. Tambah banyak shalawat tambah baik, ya. Nah. Kalau misalkan pengen tahu, ya direkam saja, nanti dengarkan lagi, ya. Nah, supaya enggak luput. Kita pakai alat tasbih untuk ngitung itu enggak ada tuntunannya. Ya. Nah. Wallahu taala bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.